السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. الحمد لله الذي هدانا لهذا. وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معاشر الحبايب المحترمين، معاشر العلماء الأعزاء، معاشر المسلمين رحمكم الله. الحمد لله di hari ini kita bersama-sama menghadiri acara haul untuk mengingat dan mengetahui, dan semoga kita dapat meniru dari seorang wali Allah, seorang yang kita barusan dengarkan manaqibnya, sejarahnya. Dan ketahuilah manaqib yang kita baca dari manaqib para aulia Allah, semua itu ditulis hanya sekadar mazahirnya saja, yang nampaknya saja. Kalau antara beliau, antara mereka para aulia Allah, bainahum wa bainallah wallahu alladhi ya'lamu, maka Allah lah yang maha mengetahui. Bagaimana sewaktu munajatnya, sewaktu taqarrubnya, sewaktu hal-hal yang tidak kita dengar dan ditutupi oleh mereka sehingga mendapatkan kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah. Inilah suatu keuntungan besar dari mazahir yang nampak-nampak itu, yang diungkap dalam sejarah. Berusahalah kita untuk mengikutinya. Pulang dari majlis hall mana saja yang kita hadiri, niatkan ingin berubah, ingin dekat untuk mengikuti. Dan inilah perintah Allah kepada kita. Lihatlah surat Al-Fatihah yang biasa kita baca, selalu kita baca, bukan saja dalam sholat kita. Berkali-kali kita baca, Allah tegaskan di sana, ihdinash shiratal, berikan kami petunjuk ya Allah, jalan yang lurus. Apakah berhenti di situ saja? Tidak. Kenapa tidak berhenti di situ saja? Allah sambungkan itu ayat, ihdinash shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tidak sekadar kita berdoa minta berikan petunjuk yang lurus, tidak. Petunjuk yang lurus yang telah dilakukan, diamalkan mereka, orang-orang yang mendapatkan keridhaan Allah. Ambil dari pelajaran ini, ambil dari tafsir surat ini. Al-Imam Al-Fakhrur Razi dalam kitabnya Tafsirul Kabir menegaskan hal semacam ini untuk kita mengikuti jalannya mereka, orang-orang yang soleh. Ayat lain Allah tegaskan kepada kita dalam kita melakukan takwa. Seringkali kita mendengarkan untuk dipesan bertakwa, bertakwa, bertakwa. Tapi ketahuilah, hanya takwa tidak cukup. Allah tegaskan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shodiqin wal wawwabul adl. Artinya kebutuhan kita dalam berusaha menyelamatkan diri kita, agama kita, hendaknya kita berkiblat kepada mereka, orang-orang yang soleh, orang-orang yang telah diridhoi oleh Allah. mendengarkan yang lainnya, tidak mau yang lainnya, tidak mengidolakan yang lainnya. Yang kita idolakan adalah orang-orang yang diridhoi oleh Allah. Yang akan kita cintai adalah orang-orang yang diridhoi oleh Allah. Yang jadi pegangan kita adalah orang-orang yang diridhoi oleh Allah. Disitulah kita akan selamat. Jangan harapkan dekat kepada Allah kalau tidak dekat dengan para awliya Allah. Man la taqarrab ila ahli al-ma'rifah maghara. Ditegaskan oleh Habib Ali bin Muhammad al-Habsyi. Kamu tidak mau dekat, tidak mau mengikuti, maka jangan harapkan kau akan dekat kepada Allah. Dari sini salah kita selalu berpesan kepada kita, lagi-lagi mengatakan Allah Allah bintibai salam. Ikuti sudah, jalani. Mereka sudah dijamin, mereka para awliya Allah, mereka orang-orang yang sukses. Kau ingin sukses, kau ingin selamat dalam perjalanan hidupmu, kiblatmu adalah mereka. Doktrin semacam ini pada diri kita dan keluarga kita. Zaman sangat mengerikan, menakutkan. Kalau seandainya kita semua mengidolakan salaf kita, saya yakin tidak akan ada yang bergeser dari jalan mereka. Tidak akan ada yang keluar. Tidak akan ada yang mengikuti faham-faham di luar jalannya salaf kita. Sebab keluarnya itu tidak lain karena kebodohan, ketololan, ketidakpengertian. Siapakah salaf kita? Akhirnya berpegangan dengan lainnya, ambil lainnya, mengidolakan lainnya karena dia tolong tidak mengerti siapakah salafnya. Tahiyyan bi'aqlihi wa fi mithlih tahiyyan al-ubul mail al-furu' az-zakiyyah al-tariq al-usul. Bingung aku, dan pantas untuk aku bingung. Anak cucunya para wali, anak cucunya salafus saleh, anak cucunya orang-orang yang dekat kepada Allah, ambil jalan yang lain, ikuti yang lainnya. Alangkah tolongnya, alangkah bahlulnya. Habib Ali bingung. Itu masih terbatas dalam thariqah, bukan akidah. Apalagi kalau sudah akidah, na'udzubillah min dzalik. Alawi, mayasul thariq alawi, jangan harapkan dia akan diterima oleh kakek-kakeknya. Tiada jalan buat kita dalam sunnah, jalan tidak ada. Jalan kita hanya satu, ittiba'us salafus shalih. Doktrin dan pegangan kita kalau kita ingin hidup sekarang di dunia dan besok dikumpulkan bersama mereka. Ini ketegasan daripada Salafus Shalih. Hari itu Mustafa mengatakan najimalu ma'u ma'u ilal ghair murtir. Kau punya Mercy, kau punya Rolls Royce, kau punya mobil-mobil yang sangat baik, indah. Kau akan ngojek, cari ojekan, cari mobil, cari motor, cari becak, cari syarat menyorak. Lihat mereka, cari orang seperti mereka, tidak akan kita dapati. Ini tanamkan dalam diri kita, dalam acara hall mengingatkan kita kepada mereka. Inilah madrasah. Sisa-sisa yang kita dapati dari mereka salafun saleh tidak lain agar kita tidak putus hubungan dengan mereka. Amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah. Di dunia insya Allah mengidolakan mereka dan besok dibangkitkan bersama mereka. Amin ya Allah. Dan itulah sifatnya anak yang berbakti. Yang berbakti adalah yang mengikuti jalannya. Ini terlintas melihat Al-Akh Abdul Qadir meneruskan apa yang dibawakan oleh ayahnya Syekh Yahya Habib Ahmad bin Hussein. Beliau dapatkan dari ayahnya juga di majlis ini, juga dapatkan dari kakeknya. Hadahwa, ini yang selanjutnya. Kedaman ala kedam ini, الإسلام هنا واحدا. ستو قرآن فيدروس هذا ستو قرآن من أعلى على فيدروس يا صلاة في رمحنا datang Al-Faqih Al-Allamah Habib Abdurrahman Mishur yang punya kitab Bughyah Al-Mushabibin atau di kalangan khabar dikenal Fatawi Mashur. Pergi masuk untuk bertemu dengan ayahnya. Ditepati anak muda ini sedang sholat, mungkin sholat duha di rumahnya. Habib masuk, dilihat sholatnya, Allah, baiknya, indahnya, sempurnanya. Dan yang melihat seorang faqih yang kitabnya jadi rujukan ulama-ulama, fatwa-fatwanya. Selesai sholat dia tanya, ya waladi, min aina ta'ajat? Mau sekolah di mana? Alumni mana? Pesantren mana? Universitas mana? Dia mengatakan, tidak, saya tidak sekolah di sana, wala sekolah di sini. Salatku sempurna, salatku baik, salatku aku lihat. Fakala, maka dia mengatakan, aku hanya ikut wali, aku ikut salatnya abahku. Abahku salatnya sewaktu rukuk semacam ini, sewaktu sujud ini, baca ini, aku ikut. Dan ayahnya mengikuti ayahnya. Kenali diri kita, siapa dirimu, dari keluarga mana, dari silsilah mana? Lihat, dari matras satu syarat dilihat oleh seorang faqih, sholatnya sangat sempurna. Warga dan anak, tidak usah sok ilmu ini, pelajaran ini, paham ini. Ya Allah, apalagi zaman sekarang banyak yang casingnya yang baik. Anda kalau beli HP sekarang harus hati-hati. Ya. Banyak HP, HP Cina, HP ini. Casingnya bagus-bagus, dalamnya ini. Datanya VM, logikanya, akalnya ini. Wah, mahal. Salah kita. Lihat, tidak perlu membahir, tidak perlu nampak. Tadi dengarkan pengennya khumul, tidak pengen puji-pujian orang. Tingginya ridho Allah. Allah melihat dalam hati kita. Kenapa semacam itu? Lihat pegangannya kita Ihya Ulumuddin. Manusia yang paling ahli dalam mengoperasi hatinya. Dari penyakit-penyakit hati, dari sifat kibir, sombong, dari riya, sum'ah, ujub. Akhirnya keluarlah sifat-sifat yang baik, personal. Apalagi sama awliya, apalagi sama murid-muridnya Rasulullah yang dididik oleh Rasulullah, selalu menanamkan sifat husnubban, husnubban. Kalau sesama kita saja diperintahkan untuk husnubban, yagulul adani sahib husnubban, musib, musib, musib, wa in akhta, wa sahib su'ubban, akhta, akhta, wa in akhta. Kau berbaik sangka, itu benar, benar, benar, sekalipun salah. Kenyataannya dia betul, betul. Tapi kau dasarnya adalah perbaikan. Kenapa? Masalahnya baginya. Yang timbul dalam hatimu, baik saja. Itu baik, itu benar. Dan sebaliknya kau sukupan. Ini. Membaca riwayat-riwayat yang tidak tahu benarnya. Hidip-hidip. Lalu dialamatkan kepada ashab Rasulullah. Ingat waktu kau dipanggil di hadapan Allah dan dituntut akan perkataanmu, akan tulisanmu. Kepada anak didik Nabi Muhammad. Orang mencaci anak didik Nabi Muhammad berarti mencaci gurunya. Siapa gurunya? Sayyidina Umar tidak jadi baik, Sayyidina Umar tidak jadi baik, Uthman dan semuanya tidak jadi baik, Ali bin Abi Thalib tidak jadi baik, karena didikan Habibuna Muhammad. orang-orang baik, maka terpujilah Rasulullah. Kenapa? Guru besarnya. Dan ingat sebaliknya, suatu kau lantang, suatu biadab, suatu kurang ajar, mendiskreditkan Sayyidina Ali dengan memuji yang berlebih-lebihan, bukan pada haknya, ataupun mengatakan mengkaji kepada para sahabat Nabi, ketahuilah efek sampingnya adalah Habibuna Muhammad. Ingat, waktu relatif singkat, jadikan pegangan kita, semuanya akan meninggal, semuanya akan masuk ke liang kubur sebelum datang saat itu. Selamatkan diri kita, selamatkan keluarga kita, orang lain kita ajak kalau mau, kalau tidak mau, tugas kita hanya mengajak, tugas kita adalah hanya menyampaikan wa ma'ala rasul bila balak. Apa kata Allah? La yadurrukum man dhalla ila hadith. Kau selamat, kau tetap dikaitnya. Mereka mau pecat, mau keluar, mau Syiah, mau Wahabi, mau na'udzubillah, terserah. Tugas kita hanya menyampaikan semuanya besok dalam perhitungan di hadapan Allah. Semoga kita dikumpulkan besok dengan as-salatu dan salam. Amin. Semoga mereka ridho kepada kita. Semoga kita dapat mengikuti jejak mereka. Dan semoga kita besok dapat bertemu dan mereka senang kepada kita. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Hadza wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.